الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله terdapat sebuah athar dari para salafuna salih yang mana athar tersebut dinukilkan dari tiga di antara para ulama. Athar ini disebutkan oleh tiga di antara para ulama. Yang pertama dinukilkan dari Muhammad ibn Sirin rahimahullah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitabnya Muqaddimah Sahih Muslim dari Muhammad ibn Sirin. Kemudian yang kedua dinukilkan dari Abu Aun Abdullah ibn Aun al-Basri rahimahullah. Jadi yang kedua yang juga menukilkan athar ini yaitu Abu Aun Abdullah ibn Aun al-Basri. Kemudian yang ketiga yang juga menukilkan athar tersebut yaitu al-Imam Malik ibn Anas imamu daril hijrah, yang mana mereka seluruhnya Muhammad ibn Sirin, kemudian Abdullah ibn Aun Abu Aun al-Basri, kemudian al-imamu Malik ibn Anas imamu daril hijrah, mereka pernah mengatakan dengan sanad yang sahih, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, sesungguhnya ilmu ini adalah din, syariat kita pegang. Oleh karena ilmu adalah agama, fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama tersebut, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu itu, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil syariat Islam. Dari athar di atas kita diperintahkan untuk at-tahari fi akhdhil ilmi, untuk berhati-hati dan melihat di dalam mencari ilmu agama, jangan sembarangan. Dilihat siapa guru yang mengajarkan ilmu tersebut, dilihat dari akidahnya benar tidak sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan sesuai dengan bimbingan As-Sunnah. Begitu pula dilihat keimanan, dilihat tauhidnya, dilihat pula manhajnya, Apakah sesuai dengan manhaj yang telah digariskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Dan ini mereka katakan pada zaman tersebut, pada zamannya para tabi'in, selepas meninggalnya Nabi alaihi salatu wassalam dan selepas meninggalnya para sahabat. Karena apa mereka memberikan petunjuk kepada kita untuk selalu berhati-hati di dalam membuka telinga kita mendengarkan ilmu agama, harus dilihat orangnya benar atau tidak. Karena memang kenyataan sejak zaman tersebut sudah berbagai macam sempalan-sempalan Islam yang menyebar rata di kalangan masyarakat. Ini pada zaman tersebut. Lantas apa yang akan dikatakan pada zaman ini? Pada zaman yang penuh dengan fitnah syubhat, fitnah syahwat, coba dihitung berapa banyak sempalan-sempalan dan sekte-sekte menyimpang di dalam agama Islam. Tidak bisa dihitung jumlahnya. Munculnya Syiah dengan berbagai macam cabang-cabang yang mereka miliki. Kemudian munculnya Khawarij, orang-orang yang selalu memberontak terhadap pemerintah kaum muslimin dan tidak pernah taat dan patuh kepada waliil amr yang memiliki kedudukan di rakyat tersebut. Mereka berontak sehingga keluarnya firqah Khawarij sampai detik ini dengan mudahnya menghalalkan darah kaum muslimin. Berabad-abad. Begitu pula muncul yang namanya firqah Murji'ah. Kemudian muncul lagi firqah yang namanya Al-Qadariyah. Kemudian muncul lagi firqah yang namanya Mu'tazilah. Kemudian muncul lagi firqah yang namanya Al-Jahmiyah, yang menafikan berbagai sifat-sifat dan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu muncul lagi firqah Al-Kullabiyah, Al-Asyairah, Wal-Maturidiyah. Dan itu terus turun-temurun sampai zaman sekarang. Kalau saat ini Ikhwanul Muslimin, Al-Qutbiyun, Suriyun, Al-Kuburiyun, Wal-Tabliqiyun, dan berapa banyak dan berapa banyak. Oleh sebab itu para ulama kita sejak pada zaman tabi'in memberikan sebuah ajaran yang agung untuk selalu berhati-hati di dalam mengambil ilmu, di dalam mendengarkan perkara-perkara yang kembali kepada agama. Oleh sebab itu di dalam riwayat yang lain Muhammad ibn Sirin pernah mengatakan, kanu lam yakunu yas'aluna anil Islam. Dahulu pada zaman sahabat, pada zaman para tabi'in, tidak ditanya namanya sanad, itu enggak ada. Enggak ada orang yang mengatakan haddatsana fulan an fulan an fulan an fulan. Enggak ada yang namanya sanad. Karena kenapa? Mereka semuanya udul, terpercaya. Mereka adalah orang-orang yang ketika wahyu turun dan mereka hidup pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam, pada zaman yang pertama tidak ditanya tentang mana guru-gurumu, tidak ditanya tentang sanad. Falamma waqa'atil fitan, baru ketika muncul fitnah-fitnah di dalam umat Islam dari sekte-sekte yang kita sebutkan di atas, sammulana rijalakum, kita pun mulai mengkoreksi, sebutkan guru-guru kalian, sebutkan syekh-syekh yang kalian ambil ilmu hadis kepadanya. Idza kanu min ahli sunnah yu'khad hadithuhum, Kalau guru-guru mereka dari kalangan ahlu sunnah, maka diambil hadisnya, diambil periwayatannya. Wa idza kana min ahli al-bid'ah fala yu'khad hadithuhum. Kalau seandainya guru-guru mereka dari kalangan ahlul bid'ah, dari sekte-sekte sempalan Islam yang keluar dari koridor ahlu sunnati wal jamaah, maka tidak diambil periwayatnya, dibuang mentah-mentah. Karena kenapa? Perkaranya adalah agama. Dan para ulama sejak zaman sahabat tabi'in wa atba'ut tabi'in menjaga agama Islam dari perkara-perkara yang bukan daripada syariat itu sendiri. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, taraktu fikum mahajjatul bayda, aku telah meninggalkan kepada kalian jalan yang suci, bersih, bening. Lailuha kana hariha, malamnya seperti siangnya, terang benderang. Enggak ada keraguan dalam agama Islam. Karena munculnya bid'ah, karena munculnya perselisihan di dalam agama, maka diperintahkan bagi kita untuk sekali lagi berhati-hati agar mengambil syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sama tanpa adanya perubahan. Oleh sebab itu Abu Amr Al-Auza'i Abdurrahman Ibn Amr, beliau pernah menegaskan, khud ilmak amman tarza bih wa tathik bih. Ambil ilmu agamamu dari orang-orang yang engkau ridai dan dari orang-orang yang engkau percayai kepada mereka. Ambil ilmu dari orang-orang yang kalian ridai. Yang dimaksud ridha di sini adalah yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga diridai oleh Rasulnya, sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan sesuai dengan petunjuk As-Sunnah. Dan yang kalian percayai, dipercaya dari sisi amanahnya, dipercaya dari sisi akhlaknya, dipercaya dari sisi keilmuannya, dipercaya dari sisi akidahnya yang benar. Karena sekali lagi, ilmu ini adalah agama yang diperintahkan bagi kita untuk berhati-hati di dalam mengambil ilmu agama tersebut. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyebutkan 5 hal. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyebutkan 5 golongan. Dan itu banyak sebetulnya. Dan kita cukupkan dengan 5 hal. Di mana kita jangan sampai mengambil ilmu dari mereka. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 5 hal yang kita dilarang oleh para ulama untuk mengambil ilmu dari mereka. Yang pertama, la yu'khadul ilmu min ahlil bid'ah. Tidak diambil ilmu dari para pengikut dan para penyeru kebid'ahan. Karena bid'ah telah ditentang dan telah diperingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang membuat perkara-perkara baru yang tidak ada pada agama ini, fahuwa rad, maka perkara tersebut adalah tertolak. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengerjakan sebuah amalan yang tidak pernah kami perintahkan, maka amalan tersebut tertolak. sehingga bid'ah itu adalah syar. Segala kebid'ahan adalah jelek. Wa kullu bid'atin dalalah, dan segala kebid'ahan adalah sesat. Dan kebid'ahan ini yang sekali lagi dari hadis di atas diperingatkan kaum muslimin darinya. Oleh sebab itu tidak diperbolehkan untuk mengambil ilmu dari ahlul bid'ah yang mengajak kepada kebid'ahannya. Sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang bernama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhd, Ibnu Mas'ud pernah berkata, لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. Kata Ibnu Mas'ud, umat manusia akan selalu berada di atas kebaikan. Kata Ibnu Mas'ud, umat manusia akan selalu berada di atas kebaikan ma akhadhul ilma min ashabi Muhammad alaihi salatu wassalam, selagi mereka mengambil ilmu dari para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, dari sumber pertama. Sehingga kunci kebaikan umat ini kembali kepada zamanul awal. Umat manusia akan berada di atas kebaikan selagi mereka mengambil ilmu dari para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam wa kubaraihim, dan orang-orang yang tua di antara mereka. Maksud dari athar di atas, kita ambil ilmu dari para ulama, dan yang lebih baik mengambil ilmu di antara para ulama ul kibar. Tidak hanya ulama, terlebih lagi ulama yang sudah tua, ulama yang sudah besar. Karena kenapa? Kesalahan mereka lebih sedikit dan kebenaran mereka lebih banyak. Umat manusia berada di atas kebaikan apabila mereka mengambil ilmu dari para sahabat Nabi dan kibar ashab Muhammad alaihi salatu wassalam. Karena mereka adalah pembawa petunjuk yang menerangi umat ini dengan qala Allah wa qala Rasul, mengembalikan kita kepada petunjuk an-nubuwah. Wa idza akhadhu al-ilma an asagirihim, kata Ibnu Mas'ud, kalau sudah umat manusia mengambil ilmu dari orang-orang yang kecil, fadzalika hina halaku, maka dari sinilah akan muncul berbagai macam kebinasaan. Apa yang dimaksud dengan orang kecil di sini? Insya Allah akan ada pada athar yang ketiga. Ibnu Mas'ud mengajarkan kepada kita mengambil ilmu dari para sahabat, kibarus sahabat, mengambil ilmu dari para ulama dan kibarul ulama, dan jangan mengambil ilmu dari orang-orang yang kecil. Kemudian di sana ternyata ada hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang disahihkan oleh Imam Al-Albani dari sahabat Abu Umayyah Al-Jumahi radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, inna min asyratis sa'ah, sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat muncul di hadapan kalian, inna min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat muncul di hadapan kalian, an yultamasul ilmu indal asagir, diambilnya ilmu dari orang-orang yang kecil. Sehingga muncul tanda tanya besar bagi kita, siapa orang-orang kecil yang dimaksudkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dan yang dimaksudkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dari sahabat Nabi. Abdullah ibn Mubarak pernah ditanya tentang permasalahan ini. Abdullah ibn Mubarak pernah ditanya oleh seorang muridnya, ya Aba Abdurrahman, manil asagir, wahai Abu Abdurrahman, Abdullah ibn Mubarak, apa yang dimaksud dengan orang-orang kecil? Ibnu Mubarak menjawab dengan dua kata, yang dimaksud dengan al-asaghir hum ahlul bid'ah, yang dimaksud dengan orang-orang kecil di sini adalah ahlul bid'ah. Sehingga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda-tanda kebinasaan, di antara tanda-tanda hari kiamat, diambilnya ilmu dari ahlul bid'ah. Dan berapa banyak pada zaman sekarang sedikit menggunakan sorban, mengaku sebagai seorang alim rabbani, mengeluarkan fatwa dengan mudahnya, dan dia adalah orang yang jauh dari bimbingan Al-Quran dan bimbingan dari As-Sunnah. Dan dari perkataan Ibnu Mas'ud, barang siapa yang mengambil ilmu dari Al-Asaghir, para pengikut kebid'ahan, maka itu adalah terbukanya pintu kebinasaan. Sehingga sekali lagi para ulama memberikan petunjuk kepada kita, la yu'khadul ilmu inda ahlil bid'ah, jangan kau ambil ilmu agamamu dari ahlul bid'ah. Kita teringat dengan perkataan Al-Imam Malik, Imam Daril Hijrah, sebuah perkataan yang berhak untuk ditulis dengan tinta emas, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Barr di dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli. Kata Al-Imam Malik, لا يؤخذ العلم عن أربعة, jangan diambil ilmu dari empat golongan. لا يؤخذ العلم عن أربعة, kata Imam Malik, jangan diambil ilmu dari empat orang. Yang pertama, kata beliau, safihun yu'linu safah, orang yang selalu lidahnya berkata-kata jelek, lisannya kotor, walaupun dia punya ilmu. Tapi kalau sudah lidahnya kotor, lisannya jelek, terlebih lagi kejelekan lidahnya diarahkan panahnya kepada para ulama, kepada para ahlul ilmu, ini lebih parah keadaan. Kata Imam Malik, yang pertama, jangan kau ambil ilmu dari orang-orang yang selalu berkata jelek, berkata kotor, walaupun dia punya ilmu. Contohnya seperti Yahya ibn Ali al-Hajuri, hadahullah, yang dipenuhi lisannya dengan cercaan dan makian terhadap para ulama, yang selalu mencerca para ahlul ilmi dan para masyayikh, celaan bertubi-tubi terhadap mereka. Safihun yu'linu safah, orang yang selalu berkata kotor dan dia terang-terangan di dalam mengeluarkan perkataan jelek tersebut. Ini kita harus hati-hati. Kemudian yang kedua, kadzabun fi haditsin nas wa in kana lam yakdzib fi haditsin nabi alaihi salatu wassalam. Yang kedua ini seorang pendusta. Yang dimaksud berdusta di sini, di dalam percakapan kepada umat manusia, walaupun dia tidak pernah berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wassalam. Seorang yang kadzab, suka pembohong, walaupun dia punya ilmu, jangan diambil ilmunya. Kemudian yang ketiga, kata al-Imam Malik, mubtadi'un yad'u ila bid'atih. Seorang mubtadi' ahlu bid'ah yang mengajak kepada kebid'ahannya, jangan diambil ilmu dari mereka. Hati-hati. Ini peringatan para ulama agar supaya kita tidak terjerumus ke dalam kebid'ahan tersebut. Para ulama adalah orang yang paling rahmat kepada kita, memberikan petunjuk. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa rajulun lahu fadlun wa salah walakinahu la ya'rif ma yuhadditsu bihi. Yang keempat, orang memiliki kebaikan dan keutamaan, akan tetapi dia tidak mengetahui kapan dia akan menyampaikan yang baik dari yang jelek. Tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil walaupun dia punya keutamaan. Tidak bisa membedakan mana sunnah dan mana bid'ah. Tidak bisa membedakan mana syirik dan mana tauhid walaupun dia punya keutamaan dan kebaikan. Ini jangan diambil ilmu dari mereka. Kata al-Imam Malik yang pertama, apa para hadirin? Naam ya Bahsan. Naam. Lisannya kotor. Ini berbahaya. Kemudian yang kedua, berdusta, pendusta yang dipenuhi lisannya dengan kebohongan. Jangan diambil ilmu dari mereka. Kemudian yang ketiga, enam, pengikut atau orang yang menyeru kepada sebuah kebid'ahan. Kemudian yang keempat, orang yang memiliki kebaikan dan dia tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan yang perlu kita garis bawahi pada perkataan al-Imam Malik pada poin yang ketiga, yang sesuai dengan pembahasan kita, yaitu mubtadi'un yad'u ila bid'atih, pelaku bid'ah yang mengajak kepada kebid'ahannya. Dan berapa banyak bid'ah yang ada pada zaman sekarang. Maka jangan diikuti. Maka jangan diambil ilmu dari mereka. Ini golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua, yang kita dilarang mengambil ilmu dari mereka, la yu'khadul ilmu min ahlil ahwa. Jangan mengambil ilmu dari para pengekor hawa nafsu. Jangan mengambil ilmu dari para budaknya hawa nafsu. Karena kalau sudah hawa nafsu para hadirin masuk ke dalam hati umat manusia, maka itu akan menjadi penghalang antara dia dengan kebenaran. Dia akan katakan yang baik itu jelek, dan dia akan katakan yang jelek itu baik, mengikuti apa? Hawa nafsu dan syahwatnya. Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah pernah mengatakan, al-hawa yasuddu 'anil haq. Hawa nafsu itu menghalangi seseorang dari kebenaran. Kalau sudah hawa nafsu masuk ke dalam tubuh umat manusia, menjadi tembok antara dirinya dengan qaulul haq, dengan kebenaran, dengan kebaikan. Ini Ali bin Abi Thalib mengatakan pada zaman tersebut. Begitu pula Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau pernah mengatakan, ma min da'in ashad min hawa khalata qalban. Aku tidak pernah melihat penyakit yang lebih kronis, penyakit yang lebih fatal, penyakit yang lebih gawat daripada hawa nafsu kalau sudah masuk ke dalam hati umat manusia. Ma min da'in ashad min hawa khalata qalban. Aku tidak melihat hawa nafsu penyakit yang lebih besar, melainkan hawa nafsu kalau sudah masuk ke dalam hati umat manusia. Apa ciri-ciri orang kalau sudah terkena hawa nafsu? Apa ciri-ciri mereka? Disebutkan oleh Abdullah ibn Aun, Abu Aun Al-Basri, "Idza ghalaba al-hawa 'ala al-qalb." Ini ciri-cirinya. "Idza ghalaba al-hawa 'ala al-qalb." Kalau sudah hawa nafsu memenangi sebuah hati, kalau sudah hawa nafsu menyerang hati seorang hamba, istahsana rajulu ma kana yastaqbihu. Ini ciri-ciri. Maka dia akan memandang baik perkara-perkara yang dahulu dia pandang jelek. Dia akan memandang baik perkara-perkara yang dahulu dia anggap jelek. Karena kenapa? Mengikuti hawa nafsunya. Berarti orang ini sudah kena penyakit hawa nafsu. Tidak jauh-jauh, akhuna Syekhani ibn Breik hadahullah, yang dahulu para ulama memberikan rekomendasi kepadanya, kemudian menjadi seorang menteri di negeri Yaman, karena beliau memiliki beberapa catatan di hadapan pemerintah. Pada permulaan bulan Mei, presiden yang syar'i di negeri Yaman yang bernama Abdul Rabbih Mansur Hadi memecat beliau bersama Gubernur Aden yang bersamanya karena memiliki beberapa catatan. Tidak lantas menerima keputusan presiden, keputusan pemerintah. Apa yang beliau perbuat? Pada hari Kamis, pada tanggal 7 Syaban, satu bulan sebelum Ramadan, beliau turun ke jalan-jalan, angkat suara, menjelajah pemerintah, memberontak terhadap waliul amr, menyemarakkan kancah demonstrasi, menjelek-jelekkan keputusan presiden, dan ini manhaj as-salafi betul-betul menolak perkara-perkara di atas, dan itu bukan dari ajaran Islam. Karena kita diperintahkan untuk selalu taat dan patuh terhadap pemerintah yang syar'i. Ini kalau sudah hawa nafsu masuk ke dalam seorang hamba, mungkin karena jabatan, mungkin karena uang, yang dahulu dia katakan bahwasanya demonstrasi adalah bukan dari manhaj as-salafi, maka sekarang boleh. Yang dahulu dia teriak-teriakkan suara mencela presiden dikatakan sebagai perkara yang haram, maka saat ini menjadi sebuah masalah. Na'udzubillah, yang dahulu dia katakan haram sekarang menjadi halal. Oleh sebab itu para masyayikh mereka memberikan peringatan kepada orang ini supaya umat manusia jangan sampai mengikutinya, jangan sampai terjerumus ke dalam penyimpangannya. Satu hari setelah beliau turun ke jalan, Asy-Syaikh Syekhuna Abu Muhammad Salah Kentus pada tanggal 8 Syaban mengeluarkan sebuah statement. Beliau mengatakan fi'lu asy-syehani batilun wa khata'un jasim. Apa yang dilakukan oleh Hani bin Brek memberontak terhadap pemerintah adalah sebuah kebatilan dan kesalahan yang fatal, kesalahan yang besar. Wala yumathil illa shakhsahu wa nafsah, dan tidak menjadi ikonnya dakwah melainkan dirinya sendiri. Tidak menjadi contoh bagi dakwah salafiyah. Tidak menjadi contoh yang benar. Wala yamut fi'luhu lid-da'wah salafiyah bisilah, dan apa yang beliau perbuat sama sekali tidak ada hubungannya dengan dakwah salafiyah, karena dakwah salafiyah berlepas diri daripada perbuatan-perbuatan tersebut. Dan ini para masyayikh kita adalah orang-orang yang paling dekat dengan beliau. Karena kesalahan dan penyimpangan mereka tidak ada yang basa-basi. Yang salah dikatakan salah, yang batil dikatakan batil, walaupun itu saudara kita sendiri. Karena perkaranya sekali lagi din, karena perkaranya sekali lagi agama. Ini pada hari Jumat, pada hari Sabtunya, pada tanggal 9 Syaban, Syekhuna Abdul Munzir Munir As-Sa'di, beliau kembali yang kedua mengeluarkan sebuah fatwa. Beliau berkata, nabra'u ilallah mimma sana', kami berlepas diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang dilakukan oleh Syekh Hani ibn Brek. Wa fi'luhu mukhalifun lisunnati wal athar, dan apa yang beliau perbuat ini menyelisih sunnah dan menyelisih manhaj as-salafi. Wa hadzal fi'l yunaqid ma kana bil amsi yunkiruh, dan perbuatan ini menyelisih dari apa-apa yang dulu dia ingkari. Karena dahulu beliau mengingkari demonstrasi, mengingkari orang-orang yang memberontak terhadap pemerintah, sekarang dia terjerumus ke dalamnya. Kemudian kata beliau sebuah kalimat yang indah, wa kullu man inharafa fasabiluhu tanaqud, dan setiap orang yang menyimpang, ini perhatikan para hadirin, setiap orang yang menyeleweng, setiap orang yang menyimpang, maka ciri-ciri mereka adalah at-tanaqud, selalu kontradiksi. Yang dahulu dia katakan halal sekarang haram, yang dahulu dia katakan haram sekarang halal, yang dahulu dia katakan tidak boleh sekarang monggo silakan, yang dahulu dia katakan batil sekarang dikatakan baik. Ini Ini pada hari Sabtu. Kemudian pada hari Ahad tanggal 10 Syaban, Syekhuna Syekh Abu Yahya Zakaria ibn Shu'aib al-Adni mengeluarkan sebuah fatwa atas apa yang dilakukan oleh Hani ibn Break. Beliau mengatakan, ma fa'alahu akhuna Hani ibn Break hadahullah, apa yang dilakukan oleh saudara kita Hani ibn Break, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepadanya. Faqad akhta'a fi, dia sudah fatal kesalahannya. Karena ini tidak diajarkan di dalam Islam. Kita dianjurkan untuk selalu bersabar terhadap pemerintah dan banyak-banyak berdoa dan mengajarkan kepada umat manusia yang benar dengan dakwah-dakwah yang benar sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, bukan turun ke jalan-jalan. Wal wajib alaihi taubah, kata beliau, dan kewajiban bagi Hani bin Break untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pada tanggal 10 Syaban, puncaknya pada tanggal 15 Syaban yang berdebatan dengan 25 Mei Syekh Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman al-Jabiri al-Hamdani hafizahullah ta'ala. Beliau mengeluarkan tahdzirnya kepada Syekh Hani, padahal beliau adalah orang yang paling mencintai Hani bin Break, belajar sekian tahun kepadanya. Karena tahu muridnya keliru, tetap dikatakan keliru. Syekh Ubaid mengatakan, asyhadullah wa man hadhara min malaikatih, aku bersaksi kepada Allah dan bersaksi di hadapan para malaikat yang hadir, innani bari'un min hani wa manhajih, aku berlepas diri dari Hani bin Break dan manhajnya. Fa inna manhajahu manhajun khabith, karena sesungguhnya manhaj Hani bin Break manhaj yang keji, memberontak terhadap pemerintah, menolak keputusan presiden, membangkang terhadap waliil amr. Ini merupakan manhajnya khawarij dan manhajnya ikhwanul muslimin di dalam berdakwah. Alladhi salakahu akhiran, manhajnya adalah manhaj yang keji yang beliau lalui di akhir-akhir ini. Wa aqul, kata Syekh Ubaid, dan aku berkata, wallahi wabillahi watallahi law kuntu makana, demi Allah, kalau seandainya aku berada pada posisinya Hani bin Break, ma naza'tu ar-ra'is 'abdu rabbih Mansur hadi, kalau aku berada di posisinya Hani bin Break, aku tidak akan menggulingkan dan aku tidak akan membangkang kepada presiden yang syar'i Abdu Rabbihi Mansur Hadi. Kenapa para ulama memberikan tahdzir? Kenapa para ulama memberikan peringatan supaya umat manusia jangan sampai beranggapan bahwasanya syekh ini naik di atas panggung menjelajah pemerintah? Kalau tidak ditahdzir, ditakutkan umat manusia menganggap bahwasanya perbuatan ini adalah benar. Jangan sampai umat manusia menganggap bahwasanya perbuatan ini adalah boleh. Karena melihat seorang syekh naik di atas panggung menjelek-jelekkan pemerintah, berarti ini diperbolehkan dalam agama. Oleh sebab itu ditahdir dari orang-orang yang paling dekat kepada beliau. Karena sekali lagi perkaranya adalah agama. Masuk bulan Ramadan, berjalannya waktu 1.5 bulan, masuk bulan Syawal, kita berharap Syekhuna Syekh Hani bin Break hadahullah kembali kepada petunjuk para ulama, mengambil nasihat para ulama, dan itu yang kita harapkan. Akan tetapi ironisnya, pada hari Jumat 1 pekan yang lalu, beliau kembali turun ke jalan-jalan yang mana beliau lakukan lebih parah dari perbuatan yang sebelumnya. Datang ke sebuah jalan yang bernama Syari' Mu'alla di kota Aden. Syari' Mu'alla di kota Aden yang kurang lebih panjang jalan tersebut 4,5 kilo dipenuhi dengan umat manusia laki-laki perempuan dengan mengeraskan suara yel, suara berapi-api menolak keputusan presiden, membuat kabinet sendiri dan ingin menjadi selatan Yaman merdeka, pecah dari pemerintahan yang ada. Akankah tidak takut terhadap pertumpahan darah? Tidak takutnya beliau kepada darahnya kaum muslimin kalau terjadi pertumpahan darah di antara mereka? Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Beliau naik panggung yang disebut gerakan tersebut dengan istilah al-milyuniyah, yang dihadiri sekian juta para demonstran. Dan tidak hanya itu, yang lebih parah setelahnya berpotret dengan wanita-wanita yang tidak menggunakan hijab, wanita-wanita mutabarrijat, ikhtilat antara laki-laki dengan perempuan, kemudian menggunakan celana musbirul izar di bawah mata kaki. Oleh sebab itu pada 1-2 hari setelahnya, Asy-Syaikh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali yang sudah lama menasihati beliau melalui perantara Syekh Ali Al-Hudzaifi mengatakan, "Balligh anni bi annani uhadzir min hani wa akhtaih." Sampaikan bahwasanya aku mentahdzir, memperingatkan Hani bin Brek dan kesalahan-kesalahannya. "Wa ma yusha'a anni bis-sukuti anhu fa hadza ghairu sahih." Maka isu yang beredar bahwasanya aku diam atas kesalahan-kesalahan Hani, ini merupakan perkara yang tidak benar. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada beliau, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqamah di atas manhajus salafi, istiqamah di atas Al-Quran dan As-Sunnah sampai ajal menjemput kita. Nas'alullah al-thabat wal-afiyah. ونعوذ بالله من الحور بعد الكور ومن الضلال بعد الهدى ومن الغي بعد الرشاد. Adapun pada poin yang ketiga, keempat dan kelima, insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang di hari Senin. Dan adapun kajian besok di Masjid Al-Ghuraba, kita akan membahas tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengenai terpecahnya umat ini menjadi 73 golongan dan siapa di antara mereka yang menjadi firqatun najiyah. Ila huna walhamdulillah.